sayangku, kau di mana? Dari tadi ku mencari, jangan adik jauh-jauh. Abang takut adik hilang. Wajarlah sudah apabila pengantin baru. Abang takut adik hilang.